Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, santri mat ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dengan buku kajian Al-Usul min Ilmi Al-Usul dan penjelasan dari At-Ta'liq Al-Ma'mul ala Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kita sampai pada bab al-am. Maka ada am, ada umum. Maka am itu berkenaan dengan lafaz, sedangkan umum itu adalah makna. Ya, maka kalau makna, maknanya umum. Kalau lafaz, lafaznya am. Itu beda am sama umum. Am itu lafaz, umum itu maknanya. Makna yang terkandung dalam lafaz am. Am dalam bahasa Arab maknanya syamil, yang mencakup atau yang meliputi. Secara istilah, am adalah satu lafaz mustaghir yang mencakup semua anggotanya. Semua anggota lafaz tanpa dibatasi oleh angka tertentu. Semacam innal abrar, artinya semua orang yang baik, lafi na'im, sungguh dia berada dalam kenikmatan. Maka definisi am itu mencakup semua anggotanya, sehingga tidak termasuk am kata-kata yang tidak mencakup kecuali satu orang saja, semacam isim alam. Demikian juga isim nakirah dalam kalimat positif. Contohnya adalah fatahri rokobatin, maka memerdekakan seorang budak. Ya, nakirah fi siyaqil itsbat, tentu ini namanya mutlak. Dan mutlak itu cuma mencakup satu anggota. Maka ini beda antara mutlak dengan am. Li'annaha la tatanawalu, karena kata-kata ini tidaklah. Ya, li'annaha, karena nakirah fi siyaqil itsbat alias mutlak itu tidaklah mencakup semua anggotanya. Ala wajhi sumul, dalam bentuk mencakup semua. Wa inna matatana walu, hana mencakup satu saja, satu dari anggotanya yang tidak tertentu, yang tidak ditentukan apakah dia si A, si B atau si C. Kemudian syarat am itu bila hasrin, tanpa dibatasi oleh angka tertentu. Maka tidak termasuk am ma, lafaz yang mencakup semua anggotanya namun dibatasi oleh jumlah tertentu, semacam asmaul adad, nama-nama bilangan 100, 1000 atau yang lain. Kemudian syiarul umum, bentuk-bentuk umum. Syiarul umum sab'un. Kata yang menghasilkan makna umum itu ada 7 macam. Yang pertama adalah madalla alal umum, kata yang menunjukkan makna umum. Ingat, umum itu berarti makna. Am itu berarti lafaz. Bimadatihi, dengan materinya itu sendiri, dengan kata-katanya itu sendiri. Contohnya kullu, jami', yang artinya semua, kafatan, artinya semua, qatibatan, amatan, artinya semua. Namun terkadang ammah itu artinya mayoritas. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Kemudian isim syarat. Maka untuk adat syarat ada isim dan ada harfu syartin. Huruf syarat cuma satu, yaitu in. Selain in adalah asma'u syartin. Semisal firman Allah Ta'ala, man, siapa saja. Maka ya siapa saja, bangsanya, sukunya, warna kulitnya dan yang lain. melakukan amal yang saleh, maka buahnya dan hasilnya linafsi, untuk dirinya. Fa'ainama, maka di mana saja kamu menghadap, fathamma, maka di sana wajhullah, wajah Allah. Kemudian asmal istifham, isim istifham itu mengandung makna umum, dan adat istifham itu kalau tidak huruf isim. Ini huruf istifham cuma dua, hal sama a, yang lainnya adalah isim istifham. Fama ya'tikum, maka siapakah yang bisa memberikan pada kalian bima'im ma'in, dengan air yang segar. Maka siapa saja, maka ini mengandung makna umum. Madza ajabtumul mursalin, jawaban apa yang kalian berikan kepada para rasul. Fa aina tadhhabun, kemanakah kalian hendak pergi. Kemudian isim mausul, contohnya firman Allah, dan orang yang ja'a bisadqi, datang dengan kebenaran, wasaddaqabi, dan membenarkannya, ulaikahumul muttaqun, hanya mereka lah orang-orang yang bertakwa. Walladzina, dan orang-orang yang, siapa saja dia, jahadu fina, berjihad untuk mencari ridha kami, lanahdiyannahum, sungguh kami akan tunjukkan pada mereka subulana, jalan-jalan kami. Inna fi dzalikasnya, dalam hal tersebut la ibrotan, sungguh terdapat pelajaran, diman, bagi siapa saja yakhsha, yang merasa takut. Walillahi, dan milik Allah, ma, semua apa yang di langit dan semua apa yang ada di bumi. Kemudian yang kelima isim nakirah, dalam kalimat yang mengandung kata tidak, atau dalam kalimat yang mengandung larangan atau syarat, atau al-istifham al-ingkari, pertanyaan dalam rangka menyalahkan dan menegur dan mengingkari. Wa ma min ilahin illallah, siada ilahin didahului ma, manya manafi, dan tidak ada satupun sesembahan yang berasal disembah ilallah melainkan Allah. Wa'budullaha, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, jangan sekutukan bi dengan Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun. Dari mana kita terjemahkan dengan sesuatu apapun, syai'an, nakirah didahului oleh nahi, walatushriku. Kemudian nakirah didahului syarat, dalam hal ini memakai harfu syarat in. In tubatu, jika kalian nampakkan syai'an apapun, syai'an ini nakirah didahului syarat, yaitu in. Auturfuhu, atau kalian sembunyikan, maka Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam kalimat istifham ingkari, man ilahun ghairullahi, siapakah sesembahan selain Allah, ya'tikum bidiyain, yang bisa mendatangkan cahaya. Kemudian yang keenam adalah al-mu'arraf, isim ma'rifat bil-idofah, karena menjadi mudhaf, baik mudhafnya itu isim mufrad ataukah isim jamak, baik dia mufrad ataupun jamak. Contoh mufrad, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah semua nikmat Allah. Dari mana kata-kata semua? Jawabannya karena ni'matallahi mufrad mudhaf, menunjukkan makna umum. Kemudian contoh jamak mudhaf, fadhkuru ala Allahi, maka ingatlah semua nikmat-nikmat Allah. Dari mana terjemah semua? Itu jamak mudhaf. Kemudian isim ma'rifat dengan al, yang alnya adalah al jinsiyah istiraqiyah. Ini al yang menunjukkan jenis, istiraqiyah mencakup semua anggota jenis. Baik isimnya adalah isim mufrad ataupun jamak. Contoh mufrad, wa khuliqal insanu, dan semua manusia diciptakan dhaifan, dalam keadaan lemah. Contoh jamak, wa idzal baghal wa idza balaghal atfalu minkumul huluma, dan jika anak-anak tersebut, semua anak-anak itu mencapai usia dewasa, maka adalah dia minta izin ketika masuk ke kamar orang tuanya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu kakak-kakaknya minta izin. Isim ma'rifat dengan alif lam, nama alif lamnya adalah al-ahdi. Fa'innahu, maka itu bihasa bil ma'hudi, sebagaimana yang dimaksudkan. Jika yang dimaksudkan adalah am, maka isim ma'rifat tersebut am, dan jika yang dimaksudkan adalah khas, maka al-mu'araf yang mendapatkan isim ma'rifat tersebut adalah khas. Maka alif lam, ada yang membacanya alif lam, ada yang membacanya lam, ada yang membacanya al. Maka alif lam yang menghasilkan, berfungsi untuk lita'rif, itu ada jinsiyah dan ahdiyah. Nah, jinsiyah itu ada, ya, jinsiyah itu ada beberapa macam. Alif lam jinsiyah itu ada beberapa macam. Ada jinsiyah libayan hakikatil jinsi. Ada jinsiyah yang libayan hakikatil jinsi, untuk menjelaskan hakikat jenis. Untuk menjelaskan hakikat jenis. Misalnya kita katakan bahasanya ar-rajulu, bahasanya lelaki, yang kita terjemahkan nanti dengan sejati. Kita terjemahkan dengan makna sejati. Ar-rajulu, lelaki sejati adalah alladhi ya'mal, yang kerja, bukan yang malas-malas. Maka al di situ namanya al-jinsiyah libayan hakikatil jinsi. Terjemahnya, kita terjemahkan dengan sejati. At-talibu huwa, ya. Yang namanya siswa adalah yang hadir, yang mencatat, ya, yang bawa kitab. Maka at-talib di situ artinya talib yang sejati. Itu namanya alif lam jinsiyah libayan hakikatil jinsi. Nah, kemudian ada alif lam jinsiyah listirakil jinsi. Nah, itu yang nanti masuk ke dalam bab siratul umum. Ketika dia alif lam tersebut jinsiyah listirakil jinsi. Nah, ini yang masuk ke dalam sirah al-umum. Kemudian ada alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah itu ada tiga macam. Ada li ahdi zikri. Li ahdi zikri adalah untuk mengkaitkan dengan yang telah disebutkan. Inna asarna ila fir'auna rasula, inna arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun kemudian durhaka kepada rasul tersebut. Maka alif lamnya kita katakan, kita terjemahkan dengan tersebut. Itu rasul yang tadi telah disebutkan di kalimat sebelumnya. Dan ada ahdi, itu ahdi dhihni, untuk mengkaitkan dengan sesuatu yang sudah ada di benak. Maka hukum ini sabata bidalilil kitab wa sunnah. Hukum ini itu ada berdasarkan dalil Alkitab dan As-Sunnah. Maka kitab yang dimaksudkan adalah kitab tertentu yang sudah ada di benak masing-masing orang yang membaca, bukan semua buku, namun buku tertentu, kitab tertentu. Ini ahdi dhihni. Kemudian ada al li ahdi huduri, untuk menunjukkan sekarang. Contohnya alif lam pada kata-kata al-an. An artinya waktu. Dikasih alif lam al-ana, waktu sekarang. Sekarangnya dari alif lamnya. Contoh yang lain ada di surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini. Yaumnya hari. Ininya dari mana? Dari alif lamnya. Ya, alif lamnya di situ ahdi huduri, untuk menunjukkan makna sekarang. Nah, maka untuk ahdiyah tergantung, ya, dia kembali kepada ahdi apa. Kalau ketika yang dimaksudkan adalah ahdi dzikri, kata yang tadi telah disebutkan, maka nanti dilihat yang disebutkan sebelumnya itu am ataukah khas. Contoh yang disebutkan sebelumnya adalah am, sehingga al-ahdiyah tersebut maksudnya adalah am, adalah firman Allah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni khalikun basyaran min tin, sungguh aku menciptakan manusia dari tanah. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka jika aku telah menyempurnakannya dan kutiupkan padanya roh yang kuciptakan, maka tersungkurlah kalian, wahai para malaikat, bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat itu seluruhnya bersujud kepada Adam. Alif lam di sini li ahdi dhihni, li ahdi dzikri, kembali kepada lil malaika. Dan al malaika maksudnya semua malaikat. Maka alif lam al ahdiyah di fasajadal malaikatu itu tentu maknanya juga am. Contoh yang khas, contoh yang khas, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Lantas Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Maka kami akhadnahu, kami hukum Fir'aun akhdan wabila, dengan hukuman yang wabilan. Syadid, wabil artinya syadid, hukuman yang keras. Adapun al-mu'arraf isim yang ma'rifat karena kemasukan al-latili bayanil jinsi, untuk menjelaskan jenis fala ya'umu al-afrada, maka tidak mencakup semua anggotanya. Oh ya, tadi alif lam jinsiyah harusnya ada tiga. Ya, tadi listirokil jinsi, kemudian apa tadi? Libayan hakikatil jinsi. Kemudian ada alif lam jinsiyah libayan khasaisil jinsi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis. Allati libayanil jinsi, libayan jinsi yang beliau maksudkan libayan khasaisil jinsi. Ya, nanti kita terjemahkan bisa secara umum, secara global gitu nanti terjemahnya. Ar-rajulu khairun minal mar'ati, laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Yang dimaksudkan adalah jenisnya dan bukan per individunya. Maka kita terjemahkan alnya di sini dengan secara global. Ini secara global, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Atau ar-rijalu khairun minan nisa'i, falaisal muradu, maka bukanlah yang dimaksudkan semua anggota dari kata-kata arija lebih baik daripada semua anggota dari kata-kata an-nisa. Betapa banyak laki-laki yang ibunda Aisyah jauh lebih baik daripada mereka. Wa innama al-murad, namanya yang dimaksudkan adalah anna hadal jinsa, bahasa jenis ini lebih baik pada jenis itu. Wa ingkana, meskipun tidak tutup mata, dijumpai sebagian anggota dari kata-kata an-nisa, ya, ada wanita yang jauh lebih baik daripada banyak laki-laki. Yaitu libayan jenis di sini, libayan khasaisil jinsi, untuk menjelaskan keunggulan jenis. Ya, maka al-jinsi ada tiga macam, al-jinsiyah libayan hakikatul jinsi, ada al-jinsiyah libayan khasaisul jinsi. Al-jinsiyah yang libayan hakikatul jinsi itu terjemahnya nanti sejati. Kemudian al-jinsiyah libayan khasaisul jinsi nanti terjemahnya dalam bahasa Indonesia secara global, bukan secara detail. Dan ada al-jinsiyah listiraki al-jinsi, atau lil-istiraki afradil jinsi, jinsiyah yang fungsinya adalah untuk mencakup semua anggota jenis. Nah, itu yang masuk dalam pembahasan sirah al-umum. Kemudian beramal dengan dalil yang redaksinya am. Ingat, am itu redaksi teks, umum itu makna. Wajib beramal dengan umum lafzi al-am, makna umum yang terkandung dalam teks yang bersifat am, sehingga dijumpai takhsisnya. Karena beramal dengan teks Quran dan Sunnah wajib sesuai dengan tuntutan makna kandungannya, sampai terdapat dalil yang menyelisih hal tersebut. Catatan kaki. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, hukum isim al-am, ketentuan untuk isim yang am adalah wujubu hamlihi, wajib dimaknai dengan semua anggotanya. Ingda tajarud, ketika terbebas atau tidak mengalami takhsis. Kemudian innal qadha, sesungguhnya kekurangan fi dalalati al-am, dalam masalah kandungan redaksi umum itu punya kekurangan. Kekurangannya adalah ihtimalil khusus, dimungkinkan mengalami pengkhususan. Orang mau berdalil dengan dalil am, itu punya problem, punya problem, punya masalah. Adakah takhsis? Mungkin saja ini mengalami takhsis. Maka innal qadaha bahasanya kekurangan fidalati al-am dalam kandungan makna redaksi al-am dengan dimungkinkannya mengalami pengkhususan, itu bisa yubtil membatalkan hujah Allah atas makhluknya dengan ayat-ayatnya dan membatalkan semua perintah dan larangan Allah. Maka supaya tidak terbatalkan, maka pada dasarnya kita beramal dengan al-am bi umumil lafzi selama kita belum jumpai takhsis. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Dan tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang keledai, itu tentang ganjaran keledai yang digunakan untuk jihad, maka jawaban sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah turun tentang keledai kecuali ayat al-jami'ah yang luas cakupannya, al-fad yang satu-satunya yang tiada duanya. Itu dalil umum, siapa yang beramal dengan seberat dzarah yaitu semut kecil berupa kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Siapa yang beramal dengan seberat dzarah yaitu semut kecil, syaron kejelekan, dia akan melihatnya. Maka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala menggunakan konsep beramal dengan dalil umum. Ya, kemudian ya, oleh karena itu ya, berdalil dengan dalil umum itu perlu kehati-hatian ekstra ya, karena yang naik dalil umum itu dimungkinkan mengalami takhsis ya. Oleh karena itu ya, ya, secara global ya, ya, pada dasarnya tidak boleh beramal dengan dalil umum kecuali yang menetapkan berdalil dengan dalil umum itu adalah seorang ulama yang dia memiliki ilmu yang luas sehingga dia bisa setengah memastikan tidak ada takhsis di sini. Maka berdalil dengan umum itu tidak bisa dipakai oleh penuntut ilmu pemula. Nih, nanti kalau dipakai oleh penuntut ilmu pemula, ya tidak ada taksisnya semua. Kenapa? Ya tidak ada pada dirinya ilmu, tidak ada pada benaknya menghadirkan apa? Ada tidak taksis. Nih, nanti semuanya jawabannya tidak ada taksis. Kenapa? Karena perbendaraan pengetahuan ya, yang terbatas pada dirinya, nanti semuanya tidak ada taksis. Sehingga tidak boleh menetapkan kita berdalil dengan dalil umum ini kecuali orang yang ya, sudah kokoh ilmunya sehingga dia layak untuk mengatakan dalil umum ini tetap dengan statusnya sebagai dalil umum. Ini, karena perbendaharaan ilmu yang mapan, yang luas yang ada pada dirinya sehingga nilai perkataannya ini adalah am yang tetap dalam keumumannya, itu memiliki ya, nilai karena dia punya perbendaharaan ilmu yang cukup untuk itu. Kemudian, idza warada al-am, jika ada redaksi umum yang datang atas sebab yang khusus. Maka wajib beramal bi umumihi, dengan keumumannya, dengan maknanya yang umum. Karena yang jadi tolak ukur adalah umumil lafzi, kandungan lafadz yang umum, bukan sebab yang khusus. Illa ayatullah dalilun, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya redaksi umum tadi kita taksis bima, kita khususkan untuk kondisi yang serupa dengan kondisi sebab yang dalil umum tadi datang min ajli, karena sebab tersebut. Fayakhtasu bima yusbihuha, maka dia khusus dengan kondisi yang serupa dengan sebab. Contoh dalil yang tidak contoh dalil yang tidak memiliki dalil mengalami pengkhususan, yaitu ayat zihar, karena sebab turunnya adalah zihar yang dilakukan oleh Aus bin Samit. Non hukum ayat zihar tersebut bersifat umum, fihi untuk Aus, wa fi ghairihi, dan yang lain yang melakukan zihar pada istrinya. Dan mithalu madala dalilu ala taksisihi, contoh dalil umum yang terdapat dalil menunjukkan kalau dia dikhususkan dengan kondisi yang serupa dengan sebabnya. Contohnya adalah sabda Nabi SAW, laisa minal birri, bukalah dari kebaikan sedikit pun. Karena alnya kita maknai umum, maka bukalah termasuk kebaikan sedikit pun. Asyamu, semua puasa. Fis safar, di semua safar. Maka sebab Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi SAW dalam satu safar beliau melihat kerumunan banyak orang, warujulan, dan ada seorang yang dinaungi. Lantas Nabi bertanya, siapa ini? Orang-orang menjawab, dia sedang puasa. Nabi katakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Fahadal umum, maka sebabnya khusus. Hadis yang Nabi keluarkan bersifat umum. Fahadal umum, maka kandungan yang umum ini kita khususkan biman, dengan orang yang serupa dengan keadaan orang yang menjadi sebab munculnya hadis ini, yaitu man yasyuku ali asyamu fis safar, orang yang kesulitan baginya untuk berpuasa ketika safar. Nah, maka menyimpulkan demikian, ini kita khususkan untuk orang yang kondisinya serupa dengan orang yang serupa dengan sebabnya. Ini harus berdalil. Wa dalilu ala taksisihi, dan dalil kita khususkan hal itu karena Nabi SAW sendiri berpuasa ketika safar. Enggak berarti makna umum dari hadis di atas tidak dimaksudkan. Maka kita baca bahwasanya realitanya Nabi puasa ketika safar, dan ini dimaknai haitsukan ala yasyuku alaih, pada saat puasa itu tidaklah berat bagi Nabi. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu hal yang sama sekali tidak bernilai kebaikan. Kita lihat catatan kaki Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidak ada perselisihan di antara mereka, para ulama, bahasanya mayoritas makna umum yang terdapat atas sebab tertentu, dia latakhtasu, tidaklah khusus dengan sebabnya. Contohnya adalah ayat an-nazilah yang turun karena sebab tertentu. Ma'a padahal ittifaqil ummah, seluruh umat Islam sepakat bahasanya hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum, fi haqqi, berlaku juga untuk selain mereka-mereka al-mu'ayyanin tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat. Wa ghairu dzalika dan yang lainnya mimma yumatsilu yang serupa dengan permasalahan mereka dari semua sisi. Demikian juga hadis-hadis. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah satu dari umat ini dengan satu perintah atau beliau bolehkan untuk mereka dengan satu hal atau melarangnya dari satu hal dan tidak terdapat dalam syariat ma dalil yang melawannya, maka sabata dzalika, maka hukum tersebut berlaku untuk orang yang lain dari umat ini. Malam yanusa, selama tidak ada nas, tidak ada dalil ala tersisihi yang mengkhususkannya. Nih, kemudian kebalikan redaksi am adalah redaksi khas. Pengertiannya khas dalam bahasa Arab artinya kebalikan dari am. Secara istilah adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang terbatas, terbatas pada person tertentu atau jumlah tertentu. Terbatas pada person tertentu, contohnya isim alam. Demikian juga isim isyarat, demikian juga bilangan. Maka yang namanya khas itu terbatas pada itu alam mahsurin, terbatasi. Ini menunjukkan tidak termasuk khas al-am. Kemudian takhsis. Dalam bahasa Arab takhsis kebalikan dari ta'mim. Ta'mim artinya generalisasi. Secara istilah ya, ini penting untuk diperhatikan definisinya. Ikhraju ba'di afradil ami, mengeluarkan sebagian anggota redaksi yang bersifat teks yang bersifat umum. Maka ada kata-kata mengeluarkan, ini termasuk kata kunci dalam definisi adalah mengeluarkan. Maka kata-kata mengeluarkan ini menunjukkan bahwasanya hal yang mendapatkan pengecualian itu hukumnya harus beda dengan umum. Hukum yang mengalami pengecualian itu harus berbeda dari yang umum. Karena yang namanya takhsis itu ikhraj, mengeluarkan. Maka ketika maka takhsis, manakala kita katakan semua orang, semua mukallaf wajib puasa. Setelah itu kita katakan ya, orang yang tua renta ya, yang tidak mampu untuk puasa tidak wajib puasa. Nah, maka dari dua kalimat ini kita katakan ada takhsis. Kalimat yang kedua mentakhsis al-umum yang ada di kalimat yang pertama. Namun jika di kalimat kedua itu memberikan hukum yang sama dengan hukum di kalimat pertama, maka itu bukan takhsis. Semua mukallaf wajib puasa Ramadan. Kemudian kita katakan ya, bahasanya pekerja yang mukallaf wajib puasa Ramadan. Tidak ada takhsis di kalimat yang kedua. Kenapa? Karena tidak ada ikhraj, tidak ada yang dikeluarkan dari hukum yang ada pada kalimat umum. Ya, maka kata kunci untuk definisi takhsis adalah ikhraj, dan sebagian anggota umum yang dikeluarkan. Catatan kaki satu, Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui perselisihan di antara ulama bolehnya mentakhsis kandungan dalil yang bersifat umum. Kemudian mukhasis Sadnya di kasrah adalah pelaku taksis. Yang aslinya, yang hakikinya pelaku taksis adalah syariat itu sendiri, Allah itu sendiri. Namun wajib telak dan digunakan ala dalil dalam pengertian dalil ala dihasolabi at-taksis, yang terwujud taksis dengannya. Singkiti rahimallahu ta'ala mengatakan di catatan kaki, waqad taqarra fil usuli telah jelas fil usul dalam ilmu usul, yaitu usul fikih, anna la yumkinu taksisul am, tidaklah mungkin mentaksis dalil umum ila bidalilin yajibu rujuk ilaihi, kecuali dengan dalil yang memang dalil tersebut wajib untuk jadi rujukan. Dalil yang wajib jadi rujukan adalah dalil yang sahih. Itu dalil yang bisa jadi rujukan dan pegangan. Itu dalil yang sahih. Dalil yang dhaif tidak bisa jadi rujukan dan pegangan. Dalil untuk melakukan taksis ada dua macam. Mukhasis, ada yang mutasil dan ada yang munfasil. Mutasil bersambung artinya la yastaqilu, tidak independen, berdiri sendiri. Munfasil artinya yastaqil, independen, binafsihi, berdiri sendiri. Fanimal mukhasis al mutasil, maka mukhasis yang mutasil di antaranya adalah, yang pertama adalah al-istisna, pengecualian. Istisna dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata thanyi, artinya mengembalikan sebagian sesuatu kepada sebagian yang lain. Contohnya adalah thanyi al-habli, adalah menekuk tali. Secara istilah, istisna adalah mengeluarkan sebagian anggota redaksi yang bersifat umum dengan menggunakan ilah atau salah satu saudaranya. Contohnya firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Insan di sini ada alif lam jinsiyah, istirqiyah. Sehingga semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr. Maka dengan ilah atau salah satu saudaranya, maka tidak termasuk istisna taksis dengan syarat atau yang lain. Kalau untuk pembahasan usul fikih, masalah istisna sebenarnya cukup sampai kalimat ini. Adapun kalimat selanjutnya syurutul istisna, maka itu sebenarnya bukan pembahasan usul fikih, namun pembahasan fikih, yaitu pembahasan fikih di bab iqrar, pengakuan terhadap kewajiban. Maka di sana ada orang yang mengakui kalau dia punya kewajiban untuk membayar utang, kemudian dia membuat kalimat pengecualian. Maka nanti apakah pengecualian itu sah atau tidak, harus mengikuti syurut al-istithna. Saya mengakui kalau saya punya utang 1 juta kepada Anda, kemudian dia katakan kecuali 100 ribu. Nah, apakah kapan ini pengecualian itu sah dan tidak? Maka kita lihat di syurutul istisna. Disyaratkan untuk sahnya istisna sejumlah syarat, diantaranya yang pertama, itisaluhu, dia bersambung dengan mustasna minhu. Mustasna minhu itu kata sebelum illa, harus bersambung secara hakiki atau hukman atau dianggap bersambung. Nah, dan ini tidak diperlukan dalam pembahasan dalil karena otomatis sudah bersambung. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, itu sudah bersambung, tidak perlu dibahas. Ini memenuhi persyaratan ittisal ataukah tidak. Sehingga ini bukan ruangnya usul fikih sebenarnya. Maka mutasil yang istisna yang bersambung secara hakiki artinya al-mubasir, yang langsung bertemu dengan mustasna minhu, di mana tidak ada pemisah di antara keduanya fasilun oleh satupun pemisah. Kemudian yang dianggap bersambung adalah manakala terpisah di antaranya, antara mustasna dengan mustasna minhu, dipisah oleh faslun, satu pemisah. Namun itu adalah pemisah yang tidak mungkin dicegah, semacam batuk dan menguap, semacam batuk dan bersin. Maka semacam saya mengakui bahasanya saya punya utang 1 juta kepada Anda. Karena batuk ya gimana mau dicegah. Habis itu kemudian dia lanjutkan kecuali 100 ribu. Maka jika memisah di antara keduanya satu pemisah yang mungkin dicegah, atau ada diam yang lama, maka istisnanya tidak sah. Contoh, seorang mukallaf yang mengatakan, dan ini menunjukkan kalau itu fikih dan bukan usul fikih. Karena apa beda fikih sama usul fikih? Objek bahasannya. Kalau fikih objek bahasannya perbuatan mukallaf. Kalau usul fikih objek bahasannya apa? Dalil. Maka kaulul syari bukan kaulul mukallaf. Kalau yang dibahas itu kaulu syari, nah itu berarti usul fikih. Kalau yang dibahas itu kaulul mukallaf, nah itu ruangnya fikih. Ini apa yang dibahas? Kaulul mukallaf. Misla ayyakula, semisal ada seorang mukallaf yang mengatakan semua budakku merdeka, kemudian dia diam atau ngomong dengan perkataan yang lain, setelah itu membuat pengecualian illa Sa'id, dan kecuali budak yang namanya Sa'id, maka istisna tidak sah, sehingga secara hukum fikih semuanya merdeka. Namun ada pendapat yang mengatakan sah istisna meskipun ada diam atau ada jeda, dengan catatan objek perkataannya itu masih tunggal. Contohnya hadis Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saat Fathul Makkah, sebenarnya negeri ini yaitu Makkah Allah haramkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh dicabut rumputnya. Lantas paman Nabi Al Abbas mengatakan wahai Rasulullah, kecuali idkhir, kecuali rumput idkhir. Fa innahu, maka sunnya rumput idkhir itu liqainihim wa buyutihim, itu diperlukan untuk qain dan diperlukan untuk rumah-rumah orang-orang, yaitu penduduk Mekah. Faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ila idkhir, kecuali idkhir. Maka idkhir adalah rumput yang diperlukan untuk rumah. Karena yaitu untuk atap orang Arab masa silam sederhana, paling-paling cuma pelepah kurma ditumpuk. Ini pelepah kurma ditumpuk di bagian atas. Setelah itu, ini karena tentu ada sela-sela di antara satu dengan yang lain, maka sela-sela itu ditutupi pakai rumput idkhir. Dimasuki rumput. Setelah dimasuki rumput, baru kemudian disiram pakai lumpur. Nanti rumputnya mengering, disiram pakai lumpur, rumputnya mengering, keras, sudah jadi atap yang rapat. Kain artinya al-hadad, pandai besi. Maka itu diperlukan oleh pandai besi untuk membakar atau membuat perapian. Maka kemudian Nabi membuat pengecualian, kecuali idkhir, dan ini sah pengecualiannya. Sehingga pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Wahadal qaulu, pendapat kedua lebih kuat berdasarkan dalil hadis ini. Ada jeda, namun jedanya itu masih pembicaraan berkaitan dengan hal yang dibahas. Syarat yang kedua, mustasna itu tidak boleh lebih banyak, tidak lebih dari separuhnya mustasna minhu. Maka jika saya mengakui kalau saya punya utang 1 juta kepada Anda, kecuali 600 ribu, maka ini lebih dari separuh, istisnanya dianggap tidak sah. Falau qal, seandainya ada seorang mukallaf mengatakan ini, objeknya mukallaf, berarti ini pembahasan fikih. Lahu alayya, dia punya hak alayya yang wajib saya bayarkan, yaitu 10 dirham kecuali 6 dirham. Maka istisnanya tidak sah. Ini namanya, ini contoh kalimat di bab ikrar, pengakuan terhadap hak orang lain. Sehingga lazimatu yang wajib untuk dia bayarkan adalah 10 dirham seluruhnya, karena pengecualiannya tidak sah. Wakil ada yang berpendapat hal itu tersebut tidak disyaratkan, maka sah istisna meskipun mustasnanya lebih dari separuh, sehingga tidaklah wajib bagi orang tersebut dalam contoh di atas kecuali 4 dirham saja. Amma idza istasna al-kul, jika dia kecualikan seluruhnya, maka pengecualian seluruhnya itu tidak sah menurut dua pendapat di atas. Saya mengakui kalau saya punya utang kepada Anda 1 juta kecuali 1 juta, tidak sah istisnasnya. Sehingga seandainya seorang mukallaf mengatakan dia punya hak yang wajib saya tunaikan, yaitu utang, saya punya utang sebesar 10 dirham kecuali 10 dirham, maka dia wajib bayar 10 dirham. Dan syarat ini berlaku jika istisna itu adalah istisna min adad, berupa kalimat, berupa angka, 10 kecuali 10, 10 kecuali 6. Amma ingkana min sifatin, adapun jika istisna itu adalah berupa sifat bukan angka, maka sah istisna meskipun ternyata yang dikecualikan itu semua atau mayoritasnya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala kepada Iblis, sunnya hambaku laisa laka alaihim sultan, engkau tidak punya kuasa atas mereka kecuali orang-orang yang sesat yang mengikutimu. Dan kita jumpai pengikut Iblis dari Bani Adam lebih banyak, lebih dari separuh. Ini lebih dari separuh, karena Nabi katakan per 1000 keturunan Adam 1 masuk surga, sisanya di neraka. Maka jauh dari separuh. Namun karena ini pakai kriteria sifat, di sini bisa kita katakan pakai kriteria, maka sah istisna meskipun lebih dari separuh, bahkan meskipun ternyata semuanya tidak masuk. Ya, maka seorang guru mengatakan semua siswa di kelas ini akan saya beri hadiah kecuali yang nilainya 6 ke bawah. Oh, ternyata semuanya 6 dan 5. Akhirnya tidak ada yang dapat hadiah. Bolehkah istisnahnya? Boleh, karena ini pakai kriteria. Maka realisasinya semuanya terkecualikan, tidak ada yang masuk nominasi. Itu boleh kalau pakai sifat, pakai kriteria. Ya, maka seandainya Anda katakan berikan hadiah kepada man fil bait, semua orang yang ada di rumah itu kecuali yang kaya-kaya. Fatabayana, maka jelaslah bahasanya semua orang di rumah itu kaya semua. Maka istisnanya sah. Maka mereka semua tidak diberi sedikit pun. Ya, kemudian maka pembahasan tadi syurutul istisna sampai kalimat ini, ini semua adalah pembahasan fikih dan bukan bahasan usul fikih. Kemudian yang kedua adalah di antara mukhasil muttasil adalah syarat. Syarat dalam bahasa Arab artinya tanda. Namun yang benar ada syartun dan ada syaratun. Kalau syartun itu artinya lazim, sesuatu yang harus secara bahasa. Syartun nanti jamaknya surut. Itu secara bahasa artinya lazim, sesuatu yang harus. Lain hanya dengan syaratun. Syaratun jamaknya asrat. Asratun. Nah itu yang artinya tanda. Dan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu. Wujudan adanya atau tidak adanya. Dengan in syartiyah atau salah satu saudaranya. Dan syarat itu mukhasis mengkecualikan, baik letaknya di depan atau di belakang. Contoh letaknya di depan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang musyrik. Jika mereka bertobat menegakkan sholat membayar zakat, biarkan mereka pergi. Contoh yang di belakang, dan orang-orang yang mencari transaksi kitabah, karena dia ingin jadi budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang kontrak dengan tuannya. Kalau dia bisa menyerahkan uang nilainya sekian, maka dia merdeka. Walladzina yabtaghuna al-kitabah, dan orang yang mencari transaksi kitabah karena dia ingin jadi budak mukatab. Mimma malakat aymanukum, dari budak-budak kalian, maka bertransaksilah kitabah dengan mereka. In alimtum fihim khairan, jika kalian mengetahui pada mereka budak yang ingin transaksi kitabah tadi terdapat kebaikan. Kebaikan di sini mencakup dua hal. Yang pertama adalah kebaikan secara sisi agama. Budaknya budak yang saleh. Kalau budaknya ini bejat, suka minum khamr dan suka berzina, maka jangan mau, jangan diterima. Nanti kalau dia merdeka, nanti akan tambah rusak. Jadi budak saja yang itu terikat dengan tuannya, banyak kerjaan, itu saja masih sempat-sempatnya zina, sempat-sempatnya mendem, nanti kalau merdeka gimana lagi? Maka tidak boleh, jangan diterima. Jika budaknya adalah budak yang tidak ada padanya kebaikan dari sisi agama. Kemudian yang kedua, kebaikan dari sisi dunia, yaitu dia bisa mandiri. Nih, kalau orang yang dia hanya bisa kerja kalau disuruh. Kalau tidak ada yang nyuruh, dia bingung kerjaannya apa. Tidak punya ide-ide kreatif. Maka ini tidak layak jadi orang merdeka. Seandainya jadi orang merdeka, wajib jadi karyawan. Yang itu setengah tidak merdeka. Kenapa? Karena jika dia betul-betul merdeka lepas, dia bingung ngapain. Tidak ada ide, tidak ada ini. Ya, maka ini mental budak, mental budak. Kalau ada budak yang mentalnya mental budak, ya jangan. Dia pengin transaksi kitabah, jangan dikasih. In alimtum fihim khairan, jika kalian mengetahui ada kebaikan padanya. Yang ketiga adalah sifat. Sifat adalah ma kata-kata asy'ar yang menunjukkan bimaknan satu makna yakhtasu bihi, yang khusus dengan makna tersebut, sebagian anggota umum. Maka sifat di sini mencakup naat, badal atau hal. Ini bukan sifat dalam nahwu, namun sifat dalam usul fikih itu mencakup naat, badal, demikian juga hal. Contoh naat, famimma malakat aymanukum, maka apa yang dimiliki oleh tangan kalian, min fatayatikum, yaitu budak-budak perempuan al-mu'minat yang beriman. Maka lelaki merdeka yang tidak punya duit untuk nikah, menikahi wanita merdeka, boleh nikah dengan budak. Syaratnya harus min fatayatikumul mu'minat. Mu'minat. Ini na'at. Kalau dia kitabiat, tidak boleh. Kalau nikah dengan wanita merdeka, boleh. Mu'minat boleh kitabiat. Dan kalau mau nikahi budak, laki-laki merdeka mau menikahi budak milik temannya atau tetangganya, harus mukminat, tidak boleh kita biat. Contoh badal firman Allah Ta'ala, menjadi hak Allah menjadi, dan itu kewajiban semua manusia berhaji ke Ka'bah. Manis tata'ilai sabila, manis tata'ilai sabila itu badal dari annas, Anas yang umum, semua manusia. Siapakah mereka? Manistata ilaih sabila, sebagian manusia. Hal mamayaktul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin? Halnya muta'amidan, sengaja. Maka dialah orang yang mendapatkan balasan dalam neraka, tinggal lama di dalamnya. Man itu umum. Mamayaktul, siapa saja membunuh, taksisnya muta'amida. Ini tidak berlaku untuk semua, namun untuk sebagian saja, karena mengalami taksis, yaitu muta'amidan yang sengaja. Ya, kemudian mukhasis munfasil akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.